Baik Ibu dan Bapak, dilihat halaman 25 pasal ke-7 hukum roh. Membaca roh itu ada tipis, ada tebel. Roh tebel bunyinya o, roh tipis bunyinya i, ri. Nah, itu. Risalah, ari, roh, rasul, ruh, rasulullah. Itu bukan rasulullah ya, roh. Hukum roh ada dua, ada tipis, ada tebel. Yang ketiganya boleh milih antara tipis dan tebel. Tuh di halaman 25 bagannya ya. Tipis, tebel, atau tipis, tebel. Bisa milih keduanya. Kapan? Apabila nanti menghadapi huruf-huruf istila. Baik, bahasannya di halaman 26 bisa dilihat. Hukum roh. Hukum membaca huruf roh ada tiga macam. Yang pertama, tabkhim. Huruf roh dibaca tabkhim, tebal, apabila. Nah, kapan roh itu dibaca tebal? Satu, apabila rohnya berbaris di atas. Baris di atas itu bisa fathah, bisa doma, bisa fathatain, atau domahtain. Maka dibacanya roh, robbana itu. Contohnya ya, ru, ru, tuh barisnya di atas, domah tuh. Ruziqna. Kemudian khobaro. Gofurun. Tuh dibacanya ya. Apabila dibaca. Gofur. Itu juga boleh dihentikan lain nanti. Kedua. Atau B. Ro itu mati. Tetapi huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Ro-nya mati. Sebelum ro mati ada baris di atas. Ada fathah atau ada dhammah. Ini persis sama seperti lafad Allah. Lafad Allah dibaca tafkhim, tebal, apabila sebelum lafad Allah baris atas. Baris di atas kalau enggak fathah domah. Ro juga ini sini dibaca tebal. Itu tafkhim. Manakala sebelum ro mati, ada baris di atas. Jadi bisa ro-nya itu hidup, barisnya di atas. Atau ro-nya mati, tapi sebelum ro mati, baris di atas. Itu juga tebal. Mana? Bardun tuh. Qur'anun, roknya mati. Sebelum rok mati, baris di atas. Fathah, bardun fathah. Qur'anun doma. Yarkuduna, tuh sebelum rok mati, baris di atas. Fathah kan? Turhamuna doma, sebelum rok matinya. Yang ketiga, rok itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris kasroh ariyubah. Kasroh yang bukan aslinya. Yaitu seperti hamzah yang ada, ya, yang ada pada fi'il amar. Atau hamzah tersebut tidak makan juga hamzah wasol. Karena bila diwasolkan disambung, hamzah itu dihilangkan. Irji'u. Ya tipislah. Kenapa? Karena sebelum roh mati baris di bawah. Irji'u. Tapi manakala disambung dengan fa, farji'u ya jadi tebel. Karena sebelum roh matinya baris di atas. Ya sesuai rumus kan. Itu roknya mati, sebelum rok mati baris di atas apa di bawah. Kalau sebelumnya baris di bawah ya tipis. Kalau sebelum rok mati baris di atas, kalau enggak fathah ya domah ya tebel gitu. Irfa'u tu rok mati. Kalau kata one bukan rok mati tapi rok dibunuh. Rok dibunuh. Rok mati. Rok mati. Sebelum rok mati tuh. Barisnya di bawah ya tipis irfa'u. Namun apabila disambung, apabila diwasol, irfa'u jadi warfa'u. Iya iyalah sekarang jadi tebel. Karena sebelum roh matinya baris di atas. Itulah yang ada pada fi'il amar atau pada hamzah wasol disebutnya ya. Irhamu tu farhamu. Irka'u tipis kan, tapi kalau disambung dengan waw, warka'u jadi tebel. Yang pertama adalah tabkhim tebel. Yang kedua tarkik tipis. Huruf roh dibaca tarkik tipis kapan? Apabila rohnya barisnya di bawah lawan yang pertama tadi. Kalau rohnya barisnya di atas, kalau enggak fathah atau domah, fathah ta'in atau domah ta'in, itu dibacanya tebel. Nah sebaliknya rohnya jika roh itu hidup berbaris di bawah, kasroh, kalau enggak kasroh, kasroh ta'in, maka rohnya dibacanya tipis. Mana contohnya? Karimun, tuh, ri, karimun. Tajri, ri, tuh. Lafi khusrin, khusrin. Biodurin. Ya iyalah tipis karena barisnya di bawah. Kari, ki, karim. Ya Bu Yayu. Karimun. Tajri. Lafi khusrin. Biodurin. Yang kedua, roknya mati. Dan didahului oleh huruf berbaris kasroh. Lawan yang tadi. Kalau yang pertama yang tebal, roknya mati. Sebelum rok mati ada huruf, ada baris di atas. Kalau enggak fathah, garis satu. Atau domah. PSA, PSU. Atau roknya mati. Sebelum rok mati ada baris di bawah PSI. Maka dibacanya tipis. Rok mati dan didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Mana fir'auna. Fir itu rok mati. Sebelum rok mati ada kasroh. Bukan hurufnya yang dilihat, barisnya. Fabashirhum. Sebelum rok mati ada kasroh. Ada baris bawah. Fakabbir. Sebelum rok mati dari kanan lihatnya ada baris bawah. Fa'anzir. Sebelum rok mati ada baris di bawah. Ada kasroh. Yang ketiga, rok itu berbaris hidup. Akan tetapi didahului oleh huruf oleh ya mati. Roknya hidup, roknya berbaris di atas, kan tebel. Tetapi sebelum rok baris di atas ini ada ya mati. Bila diwakofkan, bila berhenti membacanya, dihentikan, dibacanya menjadi tipis. Contoh, kodirun, tipis tebel. Ya tebel lah, karena roknya barisnya di atas. Namun apabila membacanya dihentikan, kodirun jadi kodir, jadi tipis. Kenapa? Karena sebelum rok baris di atas itu ada ya mati. Apabila berhenti membacanya, jadi tipis. Kodir, enggak kodir, enggak kodir. Khobir, tuh sebelum rok mati, maaf, sebelum rok baris di atas ada ya mati. Apabila dihentikan menjadi tipis. Khair, tuh. Kabir, sa'ir, harir. Barisnya di atas, tapi sebelum baris di atas, baris domah tain kan harirun. Tuh ada ya mati. Apabila dihentikan, maka dibacanya menjadi tipis. Harir. Kalau enggak dihentikan mah ya tetap aja tebel. Harirun, sa'irun, kabirun, khairun, khobirun, qadirun. Tuh, tetap tebal. Tetapi apabila berhenti membacanya dihentikan ada ketentuan. Hurufnya jadi sukun seakan-akan dalam bunyi. Nah, karena dihentikan, karena sebelum ro berbaris di atas itu ada ya mati, apabila berhenti, apabila dihentikan membacanya menjadi tipis. Yang ketiga mah boleh milih, boleh tarkik, boleh tafkhim. Kalau boleh milih ya enggak repot. Ya tipis boleh, tebel boleh. Kapan boleh tarkik, boleh tafkhim? Huruf ro boleh dibaca tarkik dan boleh dibaca tafkhim, yaitu bila ro itu mati didahului oleh huruf-huruf berbaris kasrah tetapi menghadapi huruf isti'la. Huruf istilah itu huruf-huruf yang bunyinya o selain ro. Mana? Kho, so, do, go, to, zo. Tuh huruf-huruf berbunyi o apabila berbaris fathah kan itu. Kho, so, do, go, to, ko, zo. Selain ro. Nah, iya, kenapa selain ro? Karena ro-nya lagi dibahas. Nah, apabila huruf ro ini boleh dibaca tipis dan tebal apabila ro ini mati. Ro-nya mati. Setelah ro mati, didahului oleh huruf yang berbaris kasroh tetapi menghadapi huruf isti'la. Kan tadi ceritanya ro-nya mati. Sebelum ro mati baris di bawah ya tipis kan? Tetapi kalau setelah ro matinya berhadapan dengan huruf-huruf isti'la boleh milih. Boleh tipis, boleh tebal. Itu mana? Labil, mir, tuh, rok mati kan? Sebelum rok mati kan baris di bawah berarti tipis kan? Labil, mir. Tapi setelah rok matinya ketemu sod. Jadi boleh milih, boleh labil, mir, sod. Boleh labil, mir, sod. Boleh tipis, boleh tebel. Mir, sod, rok mati. Sebelum rok mati baris di bawah kan tipis. Tetapi karena berhadapan dengan huruf istilah itu sod, boleh milih, boleh tipis, boleh tebel. Kirtasun, ro-nya mati. Sebelum ro mati baris bawah berarti tipis. Tetapi karena setelah ro mati ketemu to ini adalah bagian dari huruf istila, maka kirtosun boleh dibaca tipis atau tebal. Firqoh, roknya mati, sebelum rok mati baris di bawah, baris kasroh, berarti dibacanya tipis. Tetapi setelah rok mati ini ada huruf kof, bertemu dengan huruf istila yaitu kof, berarti dibacanya boleh tipis, boleh tebal. Istirba, roknya mati, sebelum rok mati baris di bawah, berarti tipis. Tetapi ada ketentuan setelah roh mati itu berhadapan dengan huruf istila yaitu bod. Maka boleh tipis, boleh tebal. Kalau begitu ya gampang. Baca aja tipis, kalau gak tipis ya tebal. Itu kan? Itu dulu ya. Kalau ada yang gak jelas nanti ditanyakan.